Sugiarto. Nasar. The band. Semuanya ikut nyanyi. Yang ada hanya celaka, karena hati kau sakiti. Tepuk tangan yang meriah. Goodbye.